khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani wa azakumullahu jami'an, fa insyaallah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita akan memulai kembali kajian kita dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas sebuah bab di mana Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan pahala besar yang akan diperoleh bagi mereka-mereka yang memerangi orang-orang Khawarij. Entah status mereka dalam perang tersebut menjadi pihak yang terbunuh atau yang barakallahu fikum membunuh, semuanya mendapatkan kebaikan. Iya, barakallahu fikum. Khairuhum man qatalahum wa qatalahum. Yang memerangi mereka dan dibunuh oleh mereka. Tuba liman qataluhu au qatalahum. Sungguh beruntung orang yang dibunuh oleh mereka atau membunuh mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dari riwayat tersebut memberikan faedah kepada kita, barakallahu fikum, yaitu untuk tidak bimbang dan ragu, ya, dalam memberantas orang-orang Khawarij, baik secara pemahaman ataupun secara pergerakan. Barakallahu fikum. Dan juga disampaikan kepada pemerintah kaum muslimin dari jajaran-jajaran aparat keamanan untuk semangat, ya, jangan merasa bimbang dan ragu, jangan merasa iba, barakallahu fikum, untuk memberantas kelompok yang satu ini. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan keutamaan yang besar bagi mereka-mereka yang memberantas aliran Khawarij ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Terakhir kita membahas sampai pada hadis yang mana itu? Kepta? Baru sampai situ. Setelahnya belum ya? Baik. Setelahnya kita kemarin bahas masalah apa? Indigo ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala Imam Al-Ajuri siapa namanya? Muhammad Ambon. Wallahu a'lam. Nama saya siapa Muhammad? Jangan-jangan lupa gara-gara liburan. Siapa nama orang yang berbicara di hadapan antum? Hah? Naam, gak usah pakai ustaz, Abu Sufyan saja. Baik. Siapa nama Imam Al-Ajuri? Abdul Fattah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ana masrurun biliqa'ika. Naam, Muhammad ibn Husain barakallahu fikum Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Abu Sa'id Al-Mufaddal ibn Muhammad Al-Jundi bil Masjidil Haram qala haddathana Ali ibn Ziyad Al-Lahji qala haddathana Abu Qarrah Musa ibn Tariq qala sami'tul Azhar ibn Salih yaqulu haddathani Abu Ghalibin annahu sami'a Aba Umama sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Ghalib berkata, saya mendengar Abu Umama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Abu Umama siapa namanya? Mirwan. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Masmu Abu. Masmu Abik. Siapa nama bapakmu? Jangan-jangan lupa juga nama bapaknya. Siapa nama ayahnya? Antum? Siapa? Abu Irwan. Abu Nirwan. Pinter dia jawabnya. Boleh juga. Barakallahu fikum. Mustafa. Naam. Ya Mustafa, balik jawab. Balik jawabaka. Bukan makosidana ya. Balik jawabak. Sampaikan jawaban anda. Siapa nama Abu Umama? Rian. Naam, Sudai bin Ajlan. Barakallahu fikum. Yaqulu Abu Umamah berkata, wa kharajat kharijatun bisyam faqutilu faulqu fi jubbin aw bi'rin. Beliau bercerita, terjadilah peristiwa pemberontakan orang-orang Khawarij di Syam. Maka mereka pun dibunuh, diperangi. Banyak yang gugur dan tewas di kalangan mereka. Fa'ulku fi jubbin, maka bangkai-bangkai mereka dilemparkan ke dalam lubang atau sumur. Qala fa'akbala Abu Umama wa ana ma'ahu. Maka datanglah Abu Umama sedangkan saya bersama beliau. Hatta waqafa alaihim thumma baka. Sehingga beliau pun berdiri di atas mereka seraya menitiskan air mata. Beliau menangis. Ya, melihat bangkai-bangkai Khawarij terhina, barakallahu fikum, dilemparkan ke dalam lubang-lubang dan sumur-sumur yang ada. Beliau menangis. Tsumma qala, kemudian setelah itu beliau berkata, subhanallah, ma fa'ala syaitanu bihadzihil ummah. Maha suci Allah, apa yang telah dilakukan oleh setan terhadap umat ini. Barakallahu fikum. Kilabun nar, salatan. Setelah itu beliau mengeluarkan sebuah ucapan yang cukup mengejutkan. Ya, karena mukaddimahnya itu kan mukaddimah yang apa? Melankolis gitu ya. Sendu, syahdu. Ya, nangis, subhanallah, ma fa'ala syaitan bihadzal ummah. Ya kan? Dikira apa? Beliau merasa iba. Iya, terbawa perasaannya oleh kondisi tadi. Tapi ternyata setelah itu beliau mengeluarkan pernyataan yang sangat mengagetkan dan mengejutkan. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Syarra qatla tahta dhillis sama'. Iya. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Itu sangat barakallahu fikum tayyib. Iya. Bertolak belakang. Gitu ya. Kalau menurut pandangan barakallahu fikum manusia yang jahil. Iya. Di awal seolah-olah menunjukkan rasa iba, tapi di belakangnya seolah-olah menunjukkan apa? Celaan dan penghinaan. Mereka ini adalah ya akan menjadi anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, dan sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Barakallahu fikum. Syarraqat la tahta dhillis sama. Mereka ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Khairu qatla tahta dhillis sama. Mereka ini adalah sebaik-baik bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Khairu qatla tahta dhillis sama. Mereka ini adalah sebaik baik bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Khairu qatla tahta dhillis sama. Tayyib. Man qataluhu. Tayyib. Diralat. Khairu qatla tahta dhillis sama adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Yeah. Jadi sebaik-baik yang dibunuh di bawah kolong langit, sebaik-baik yang dibunuh di bawah kolong langit, sebaik-baik yang dibunuh di bawah kolong langit adalah orang-orang yang mereka bunuh. Jadi sejelek-jelek manusia yang terbunuh di dunia ini adalah dari kalangan orang-orang Khawarij. Sebaik-baik manusia yang terbunuh adalah mereka-mereka yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Iya, sehingga di situ ada bushra bagi korban-korban terorisme. Gitu ya. Yang mereka mati karena bom ya, bunuh diri atau keganasan barakallahu fikum tindakan mereka yang brutal. Iya, entah dengan bomnya, entah dengan penembakan atau yang semisal dengannya. Kalau ada yang terbunuh di tangan mereka, maka mereka termasuk khairu qatla tahta dhillis sama. Iya, barakallahu fikum, dengan ketentuan apa? Mereka predikatnya sebagai seorang muslim tentunya. Iya, bukan yang kafir, tapi orang muslim yang terbunuh barakallahu fikum dari aksi-aksi orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum adalah sebaik-baik orang yang dibunuh. Sedangkan orang-orang Khawarij yang terbunuh dalam aksi-aksi mereka adalah sejelek-jelek barakallahu fikum tayyib bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Barakallahu fikum. Itu perkataan Abu Umamah. Ini sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan. Qala qultu, maka Abu Ghalib bertanya, ya Aba Umamah, asyai'un taquluhu bira'yika am syai'un sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Umamah, barakallahu fikum, panggilan kehormatan, barakallahu fikum, apakah sesuatu yang Anda nyatakan tadi berdasarkan pendapat Anda atau berdasarkan apa yang Anda dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ngapunten nggih. Barusan sampean menyebutkan pernyataan yang luar biasa. Mohon maaf. Itu dari pendapat Anda pribadi atau memang Kanjeng Rasul yang menyatakannya? Iya, barakallahu fikum. Baik, itu versi Jawanya. Barakallahu fikum. Karena ini besar. Iya. Berani barakallahu fikum masuk dalam sebuah ranah yang itu kembalinya kepada ilmu ghaib. Kenapa? Karena berani mengklaim mereka akan menjadi anjing neraka, itu ilmu ghaib. Barakallahu fikum, ya. Dan menghukumi mereka, menjas, menghakimi mereka, mengatakan mereka adalah sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Itu juga masalah kah? Ghaib. Dari mana kamu tahu ini? Ini dengan pendapat kamu sendiri atau dari Rasul? Perkara yang besar. Barakallahu fikum. Baik. Maka Abu Umamah berkata, qala inni idzan lajari'un. Inni idzan lajari'un salasan. Maka Abu Umamah menjawab dengan tegas pernyataan tadi. Iya. Kalau pernyataan tadi berasal dari pendapat saya pribadi, maka saya sungguh benar-benar lancang. Saya sungguh benar-benar lancang. Saya sungguh benar-benar lancang. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Artinya dari mana lagi kalau bukan dari Rasul? Kalau saya ngomong dengan mulut saya, dengan pikiran saya, iya, dengan pendapat saya, berarti saya luar biasa. Iya, sangat berani. Jadi lancang, kurang ajar. Melangkahi wewenang Allah dan Rasulnya. Iya, karena yang berhak untuk menentukan bagaimana keadaan manusia di akhirat adalah Allah dan Rasul. Yang menentukan ini ahlun nar, ini ahlul jannah, Allah dan Rasulnya. Kalau saya ngomong itu dari mulut saya pribadi, berarti saya benar-benar apa? Kurang ajar saya. Benar-benar lancang, kata beliau. Bal sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghaira marratin wala marrataini wala thalathan hatta adda ashra. Bahkan saya mendengarkan pernyataan tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan juga dua kali, tidak juga tiga kali, sampai beliau menghitung 10 kali. Iya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Artinya apa? Sering. Iya. Rasul mengucapkan pernyataan tadi sering. Mereka ini adalah kilabun nar. Enggak sekali 2 kali, enggak 3 kali, 4 kali. 10 kali lebih. Kata Abu Umamah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sayati qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum aw la ya'du taraqiyahum yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah la ya'uduna fil islam hatta ya'udus sahmu ala fawqih tuba liman qataluhu aw qatalahum. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan akan datang sebuah kaum nanti yang mereka ini pandai dalam membaca Al-Qur'an, tapi Qur'an tadi tidak melampaui barakallahu fikum ya tenggorokan-tenggorokan mereka. Baik. Artinya Qur'an itu tidak sampai meresap di dalam hati. Hanya bacanya saja mereka pandai. Tapi mereka tidak meresapi, memahami makna-makna Al-Quran. Mereka ini keluar dari Islam. Sebagaimana anak panah keluar menembus dari sasarannya. Dan mereka tidak akan kembali kepada Islam. Sampai anak panah tadi kembali di atasnya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang telah mereka bunuh. Sungguh beruntung bagi orang yang berhasil membunuh mereka. Tuba liman qataluhu au qatalahum barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Daud, qala haddatsana ammi, qala haddatsana Isma ibnu al-Mutawakkil, qala haddatsani al-Mubarak ibnu Fadalah, an Abi Ghalibin, qala kuntu bi Syam. Dulu saya pernah berada di Syam. Wabiha Sudai ibnu Ajlan Abu Umamah, dan di sana ada Sudai bin Ajlan Abu Umamah sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sadiqan, dan beliau ini termasuk teman dekatku. Qala faji'a biru'usil haruriyah fa'ulqiyat bidurji. Maka Abu Ghalib bercerita ya sebuah situasi yang sangat mengerikan, yaitu didatangkanlah kepala-kepala yang sudah terpenggal dari kelompok Haruriyah, sekte Khawarij yang ada saat itu. Jadi kepala-kepala potel. Ya. Dan kepala tadi dilemparkan ke jalanan. Barakallahu fikum. Anda bisa membayangkan? Ya. Baik. Faja'a Abu Umama fasalla rak'ataini. Maka datanglah Abu Umamah, beliau salat 2 rakaat. Tsumma tawajjaha nahwar ru'us. Kemudian setelah itu beliau pun menghadap kepada kepala-kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya tadi. Barakallahu fikum. Qala faqultu la attabi'annahu hatta asma'a ma yaqul. Maka Abu Ghalib mengatakan, saya harus mengikuti orang ini sampai saya bisa mendengar apa yang akan dia nyatakan. Penasaran ya. Yeah. Kira-kira bagaimana statement tanggapan Abu Umamah dari kondisi dan peristiwa ini? Apa ya yang akan dia ucapkan? Harus saya ikuti ini orang. Barakallahu fikum. Qala fatabi'tuhu hatta waqafa 'alaihim. Maka saya pun mengikuti Abu Umamah sampai ketika beliau berhenti di hadapan mereka. Qala fabaka. Pertama kali reaksi yang dinampakkan oleh Abu Umamah ketika berhadapan dengan kepala-kepala tadi adalah menangis. Barakallahu fiik. Thumma qala subhanallah. Ma sana'a iblisu bi ahli hadhil ummah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Maha suci Allah, apa yang telah diperbuat oleh iblis terhadap umat ini. Barakallahu fikum. Qala thumma qala, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar salatan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka sebanyak 3 kali. Thumma qala syarra qatla, kutilu tahta dhillis sama, wa khaira qatla alladhina qataluhum. Dan setelah itu beliau mengatakan, sejelek-jelek bangkai yang dibunuh di bawah kolong langit adalah mereka. Sebaik-baik manusia yang gugur adalah yang mereka bunuh. Qala thumma tala hadhil ayah. Setelah itu beliau membacakan ayat ini. Huwalladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Hunna ummul kitab. Wa ukharu mutashabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ karu illa ulul albab. Allah mengatakan, dialah zat yang menurunkan kepadamu kitab suci. Sebagiannya ada ayat-ayat yang jelas, muhkam, dan dia adalah ummul kitab, induknya kitab. Artinya mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas, gamblang. Sedangkan yang lain ada ayat-ayat yang samar. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang samar tadi. Mereka ingin menimbulkan fitnah, mereka ingin mentakwil, ya, menarik, menafsirkan ayat-ayat tadi sesuai dengan hawa nafsunya. Karena memang masih apa? Samar. Sehingga enak dibawa kemana-mana. Kalau muhkam kan paten. Iya. Baku. Kokoh. Ini gak bisa diotak-atik. Makanya ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, mereka gak mau. Iya, dekat-dekat dengan ayat yang muhkam. Gak bisa dibawa kemana-mana. Barakallahu fikum. Tayyib. Mereka itu lebih senangnya dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Kenapa? Karena lebih gampang untuk dibawa sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka gampang untuk menimbulkan syak, keraguan kepada orang yang beriman. Dan lebih gampang untuk dipelintir-pelintir itu ayat. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang lebih mengerikan. Ayat yang muhkam pun bisa dipelintir sama mereka. Ayat ya. Ayat yang jelas, yang gamblang, barakallahu fikum, itu bisa apa? Bisa dipelintir sama mereka. Saking kurang ajarnya ahli bid'ah zaman ini. Hah? Saking barakallahu fikum parah dan bobroknya ahli bid'ah zaman ini. Kalau zaman dulu, barakallahu fikum, yang dipelintir-pelintir itu yang mutasyabihat. Iya. Yeah. Kalau zaman sekarang, yang muhkam pun mereka libas. Barakallahu fikum. Dipelintir-pelintir sama mereka. Kenapa ya, Ikhwan? Ya, karena memang kaum muslimin gampang dibodohi. Jangankan tafsir Al-Quran. Baca Quran saja gak bisa. Iya. Berapa banyak di kalangan kaum muslimin? Barakallahu fikum. Di negara Islam. di negara Indonesia ini yang ngerti baca Al-Quran. Barakallahu fikum. Dibandingkan dengan yang barakallahu fikum tidak mengerti, jauh lebih banyak yang tidak mengerti. Sehingga itu sasaran empuk dari kalangan mereka, ahlu bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Iya, barakallahu fikum. Bukan hanya ayat yang mutasyabih yang mereka pelintir, yang muhkam pun mereka pelintir-pelintir. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui takwilnya, penafsirannya kecuali Allah. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka akan mengatakan ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabih, mereka akan berkata, "Kami beriman dengannya, semuanya datang dari sisi Rabb kami." Dan tidak ada yang mengingat hal ini melainkan orang-orang yang cerdas. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Daud aidan. Qala haddatsana Ya'qub ibnu Sufyan, qala haddatsana Bakar ibnu Khalaf, qala haddatsana Qatn ibnu Abdullah Al-Huddani qala haddathani abi qala haddathani abu ghalibin qala kuntu fi masjid Dimashq faja'u bi 70 ra'san min ru'usil khawarij. Masih riwayat yang sama ceritanya, tapi ada tambahan-tambahan keterangan untuk semakin memperjelas kondisi tadi. Ya, barakallahu fikum. Kata Abu Ghalib, ternyata peristiwa tadi apa? Tepatnya dekat area masjid. Iya. Saat itu kata beliau, saya ada di dalam masjid di Dimasyq. Kemudian tiba-tiba mereka ada rombongan yang membawa kurang lebih 70 kepala orang-orang Khawarij. Karya masjid, dekat masjid. Tayyib. Wa nasabat ala darjil masjid. Faja'a Abu Umama fanadhara ilaihim. Kemudian kepala-kepala tadi dipancangkan di jalan masjid. Datanglah Abu Umama. Makanya tadi disebut sholat. Ternyata apa? Karena memang kejadiannya dekat masjid. Artinya Abu Umama datang, masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Gitu ya. Antum lihat adabnya Abu Umama. Kalau kita kan mungkin lihat kepala dulu. Wih, kepala siapa ini? Gitu ya. Tapi beliau tidak. Kepala sudah dipajang depan masjid. Barakallahu fikum. Beliau datang, beliau enggak lihat kepala dulu, apalagi selfie gini. Enggak. Barakallahu fikum, iya. Hai. Tapi beliau masuk masjid, beliau sholat. Barakallahu fikum. Selesai sholat, baru beliau barakallahu fikum dia menyaksikan peristiwa tadi. Faja'a Abu Umama fanadhara ilaihim. Sehingga di sini dalam riwayat ini ada takdim dan takhir ya. Barakallahu fikum. Maka datanglah Abu Umama setelah beliau salat, kemudian beliau melihat kepala-kepala yang dipajang tadi. Faqala qilabu jahannam syarra qatla qatalu atau qutilu tahta dhillis sama wa man qatalu khaira qatla tahta dhillis sama wa baka fanadhara ilayya. Di sini ada takdim dan takhir. Kalau di sini apa? Habis lihat langsung mengatakan anjing-anjing jahanam sejelek-jelek bangkai yang dibunuh di bawah kolong langit mereka ini. Dan orang-orang yang mereka bunuh adalah sebaik-baik ya manusia yang terbunuh di bawah kolong langit. Kemudian baru nangis. Barakallahu fikum. Ya. Kan kebalikan dari dua riwayat sebelumnya. Itu namanya kalau istilah mereka namanya apa? Takdim dan takhir, ya. Barakallahu fikum. Jadi yang harusnya di depan ditaruh belakang, yang harusnya belakang taruh depan. Barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum. Sesuai dengan peristiwa yaitu dengan dua riwayat sebelumnya. Jadi beliau menangis, beliau bertasbih, kemudian baru mengeluarkan pernyataan tadi. Fanadhara ilayya faqala ya Aba Ghalibin innaka bibaladin haula'i bihi katsirun. Qala qultu na'am. Maka ketika beliau menangis, beliau menoleh kepada saya, melihat kepada saya, "Hei Abu Ghalib, kamu ini tinggal di negeri yang orang-orang seperti mereka ini banyak ya." Ya, artinya kamu ini tinggal di negeri markasnya orang-orang Khawarij. Maka Abu Ghalib mengatakan, "Iya, benar. Memang saya tinggal di sebuah daerah banyak orang-orang Khawarijnya." Qala, maka setelah itu Abu Umama berkata, "A'adzakallahu minhum." Semoga Allah melindungi engkau dari fitnah mereka. Tsumma qala, "Taqra'ul Qur'an." Kemudian setelah itu beliau berkata, "Apakah kamu pernah membaca ayat Al-Qur'an?" Qultu na'am. Maka aku katakan iya. Qala, maka beliau berkata, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatun ila qawlihi warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih." Barakallahu fikum. Qala qultu ya Aba Umama. Setelah Abu Umama menyelesaikan semua pernyataannya dari ayat Al-Qur'an, maka sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Abu Ghalib mendapatkan sebuah kejanggalan dari sikap Abu Umama. "Inni ra'aitu taghargharat lahum ainak." Wahai Abu Umama, saya melihat Anda meneteskan air mata untuk mereka. Saya melihat Anda menangis untuk mereka. Tapi kok setelah itu Anda mengatakan kilabu ahlinna? Iya. Sebuah ucapan yang sangat-sangat barakallahu fikum. Tayyib, mengerikan. Barakallahu fikum. Anjing. Iya. Kalau bahasa Jawanya apa? Asu. Itu kan kasar sekali. Barakallahu fikum. Iya. Tadi nangis abis itu bilang asu. Barakallahu fikum. Itu kan luar biasa kasar. Makanya bingung. Abu Ghalib. Iya. Anda nangis untuk mereka, abis itu Anda bilang asu. Anjing-anjing neraka mereka ini. Kurang lebih seperti itu. Maka Abu Umama menjelaskan, "Qala rahmatan lahum, innahum kanu min ahlil Islam." Maka beliau menjelaskan kenapa beliau menangis. Ya, karena saya sayang, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, karena mereka statusnya masih sebagai seorang muslim, makanya saya menangis. Barakallahu fikum. Maka ditanya lagi, itu nangisnya. Terus kalau pernyataan Anda kilabu ahlin nar, faqala lahu rajulun ya Aba Umamah amin ra'yika taquluhu am syai'un sami'tahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk yang tadi asu kilabu ahli nar, apa itu dari pendapat Anda atau sesuatu yang Anda dengar? Kalau yang bilang anjing-anjing tadi, kalau nangis karena kasihan kepada mereka lah. Kalau bilang anjing tadi dari mana dapatnya? Qala inni idzan lajari'un. Kalau itu dari pendapat saya pribadi, berarti saya lancang. Kurang ajar berarti saya. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu marratin wala marrataini wala thalathin wala arba'in wala khamsin wala sittin wala sab'in. Saya dengar dari Rasul tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak juga empat kali, bukan lima kali, bukan hanya enam kali, bukan hanya tujuh kali, sampai sepuluh kali beliau mengatakan. Artinya sesuatu yang sangat barakallahu fikum masyhur di kalangan para sahabat ucapan tadi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Artinya barakallahu fikum Abu Umamah memiliki landasan dari kedua sikap beliau yang seolah-olah ya bertentangan. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Hamid ibn Syu'aib Al-Balakhi qala haddatsana Abu Khaitamah Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Ishaq ibn Yusuf Al-Arzaqi عن الأعمش عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. Nabi mengatakan khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Barakallahu fikum. Qala Muhammad ibn al-Husain, berkata Muhammad ibn al-Husain, yaitu Imam Al-Ajuri, qad dzakartu min at-tahdhiri min madahibil khawarij ma fihi balaghun liman 'asamahu Allah ta'ala an madahibil khawarij. Sungguh saya telah menyebutkan tahdhir, peringatan, dari madhab, ya, pergerakan-pergerakan orang-orang khawarij ini sesuatu yang bisa mencukupi sampai kepada orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari madhab mereka. Walam yara ra'yahum, yaitu orang-orang yang tidak berpendapat dengan pendapat mereka. Wasabara ala jawril a'immah, orang-orang yang mau sabar dalam menerima barakallahu fikum kezaliman para penguasa. Wahai fil umara, dan kelaliman para umara. Walam yakhruj alaihim bisayfih, dan dia tidak memberontak kepada penguasa-penguasa yang seperti itu. Wa sa'alallah ta'ala kashfa adh-dhulmi anhu wa 'anil muslimin. Semoga Allah ta'ala menyingkap kedzaliman mereka dan dari kaum muslimin. Wada'a lilwulati bisolah, dan mendoakan para penguasa dengan doa kebaikan. Wahajja ma'ahum, dan mau melaksanakan ibadah haji bersama mereka. Wajahada ma'ahum kulla aduin lil muslimina, dan berjihad bersama penguasa memerangi seluruh musuh-musuh Islam. Wa shalla khalfahum al-jum'ata wal-'idaini, dan mau salat di belakang mereka solat Jumat dan solat Id, dua solat Id. Wa in amaruhu bi ta'atin fa amkanahu ata'ahum. Kalau para penguasa tadi memerintahkan agar dia taat kepadanya, kalau itu memungkinkan maka dia taat kepada penguasa tadi. Wa in lam yumkinhu i'tazara ilaihim. Kalau dia tidak mungkin melakukan permintaan penguasa, maka dia minta uzur. Iya, barakallahu fikum. Wa in amaruhu bima'siyatin lam yuti'hum. Kalau penguasa mereka memerintahkan untuk sebuah kemaksiatan, maka dia tidak mentaati mereka. Wa idza daratil fitanu bainahum lazima baitahu wa kafalisanahu wa yadah. Ketika terjadi fitnah di kalangan para penguasa, ya, rebutan kekuasaan, yang ini berusaha menggulingkan yang itu berusaha mempertahankan kekuasaannya. Kalau sudah terjadi kondisi seperti itu, barakallahu fikum, dan itu yang kita rasakan, ya, saat ini, barakallahu fikum, situasi politik sudah mulai memanas. Ayyib, maka hendaknya dia diam di rumah. Ya, tidak usah pro salah satu dari keduanya, barakallahu fikum. Enggak usah ikut-ikutan, dalam artian tidak ikut-ikutan, barakallahu fikum. Tahan lisan dan tangan. Walam yahwi ma hum fihi. Dia tidak ikut terjerembab, ya, di dalam apa yang mereka ada padanya. Ya sudah, enggak usah ikut-ikutan, enggak usah ikut komentar, enggak usah ikut mengeluarkan statement, sudah diam saja. Ya, barakallahu fikum. Walam yu'in ala fitnatin. Jangan membantu fitnah itu semakin bertambah dan berkobar. Faman kana hadza wasfuhu. Orang yang demikian sifatnya, kana ala siratil mustaqimi insyaallah. Maka orang yang seperti ini sifatnya dalam menghadapi penguasa, maka orang ini di atas jalan yang lurus insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, itu beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala terkait dengan, barakallahu fikum, intinya keutamaan yang diperoleh bagi mereka-mereka yang memerangi orang-orang Khawarij. Ya, jangan bimbang, jangan ragu, jangan mundur, barakallahu fikum. Apapun hasilnya, Anda tetap mendapatkan yang terbaik. Ya, membunuh mereka atau dibunuh mereka, itu hasil yang terbaik. Barakallahu fikum. Khususnya, barakallahu fikum, kita memberikan, ya, dukungan, support kepada aparat keamanan kita. Ya, barakallahu fikum. Kalau punya keluarga, sanak famili yang menjadi aparat keamanan, barakallahu fikum, ditugaskan untuk, ya, memberantas mereka, dikasih semangat. Karena sebagian, bahkan sebagian ikhwan kita, barakallahu fikum, mereka masih ragu, gitu ya, bimbang, barakallahu fikum. Hey, bergabung atau tidak, barakallahu fikum. Ada yang diminta bantuan oleh Densus atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. sebagian masih merasa bimbang. Barakallahu fikum. Baik. Ya, jangan tertipu dengan penampakan zahir dari kalangan mereka orang-orang Khawarij. Iya. Memang bikin tertipu. Seolah-olah mereka adalah orang yang memang barakallahu fikum dekat dengan Allah, padahal jauh. Allah musta'an wali tiklan, ya. Dikasih support, dukungan, riwayat-riwayat seperti ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah untuk pertanyaan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.